apa yang menjadi bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Penyempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia Allah mengilhamkan kepada jiwa fujuraha, jalan keburukan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa saja yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi siapa saja yang menodainya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Bersumpah dengan makhluk menunjukkan ada kejadian, dan sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah bersumpah dengan makhluk tersebut. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk yang padanya banyak hikmah, banyak sebuah kejadian yang mengandung maslahat atau mafsadah, berarti itu menunjukkan siapa yang menciptakan, ya, di balik hikmah yang bagus tersebut, yang sangat bermanfaat tersebut, tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam rububiyah dan uluhiyah. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya itu adalah hak Allah, bukan hak makhluk. Kalau makhluk bersumpah dengan makhluk, maka itu adalah syirikan dan kekufuran. Tetapi saat Allah bersumpah dengan makhluknya, fa'alul lima yurid, maka bagi Allah silahkan apa saja yang Allah kehendaki untuk Allah perbuat. Karena Allah la yus'al, Allah tidak ditanya. Wairu mas'ul, Allah tidak ditanya. Akan tetapi manusia yang ditanya. Wahum yus'alun, merekalah manusia yang ditanya. Barakallahu fiik. Ditanya nanti pada hari kiamat tentang apa yang dikerjakannya, yang diamalkan saat di dunia. Barakallahu fiik. Di ayat yang pertama, wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahaya di pagi hari. Disebutkan dalam tafsir, aqsamallahu bisyamsi wa nahariha wa isyraqiha duha. Allah bersumpah dengan matahari dan juga siangnya serta waktu terbitnya, yakni waktu duha. Pada saat waktu duha di situ, barakallahu fikum, disunahkan bagi siapa saja yang hendak melaksanakan sholat duha. Di antara fungsinya adalah untuk melengkapi sedekah-sedekah hamba untuk jiwanya yang kurang. Tasbih, tahmid, takbir, itu semuanya sedekah untuk setiap sendi-sendi yang ada pada jiwa. Tatkala seseorang itu kurang dalam berzikir, maka sholat duha itulah yang menyempurnakan, melunasi sedekah hamba untuk dirinya. Barakallahu fikum. Maka Salat duha walaupun tidak wajib, ya, namun sunnahnya ini memiliki banyak keutamaan. Dan bahkan termasuk menyempurnakan kurangnya ibadah seseorang di malam hari tatkala terluput sholat malam atau witir. Maka sholat duha ini menyempurnakan. Barakallahu fikum. Oleh karenanya, ya, kita melatih diri juga sholat duha. Boleh berjamaah di rumah? Boleh. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasalam beliau pernah berjamaah. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian pada ayat yang kedua, wal qamari idza talaha. Dan demi bulan apabila mengiringinya. Sebutkan dalam tafsir wa bil qamari idza tabi'aha fit tulu'i wal uful. Dan Allah bersumpah dengan rembulan yang mengikutinya dalam terbit dan terbenamnya. Barakallahu fikum. Matahari itu terbit dari timur ke barat. Dan bulan mengiringi. Matahari itulah yang berjalan. Bukan bumi yang mengelilingi matahari. Bukan. Jadi teori yang pernah disampaikan saat kita sekolah bahwasannya bumi ini mengelilingi matahari itu salah. Yang benar, ya, bahwasannya matahari itulah yang berjalan. Dia berjalan dari timur ke barat sebelum terjadinya hari kiamat, maka dia berhenti di sebuah tempat di mana dia akan terbit kembali di bawah arsy. Maka dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan irtafi'i irji'i min haitsu ji'i. Ketika matahari tersebut sujud terus di hadapan Allah. Menunggu perintah harus bagaimana? Terbit dari timur seperti sedia kala atau dari barat yang menunjukkan hari kiamat. Maka ketika sudah sujud, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan irtafi'i. Ya, kemudian irji'i min haitsu ji'i. Bangkitlah. Jalan lagi. Sebagaimana kamu datang di awal. Akhirnya dari timur. Sampai ke barat. Ya, ketika matahari terbenam. Sujud lagi di hadapan Allah. Begitu terus. Sampai hari kiamat. Yang namanya berjalan. Itu bukan kemudian. Ya. Dikelilingi. Atau dia diam. Tapi berjalan. Seperti kalau kita mengatakan burung tersebut. Terbang dari. Arah utara. Hingga ke arah selatan. Berarti dia berjalan. Oleh karena itu, semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat, matahari itu berjalan. Ya, bukan kemudian diam. Barakallahu. Tayyib. Maka bulan itu mengiringinya. Ya, mengiringi matahari dalam terbit dan terbenam. Barakallahu. Dan bulan ini ternyata Allah jadikan memiliki banyak manfaat. Dengan bulan, dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menentukan, ya, waktu-waktu kapan berpuasa, satu Syawal misalkan, atau kapan satu Ramadannya untuk berpuasa. Atau juga barakallahu fikum, kapan seorang hamba berpuasa ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Maka setiap harinya, setiap bulannya akan diketahui tanggal berapa. Barakallahu fikum. Tayyib, dan juga bulan itu dijadikan perumpamaan oleh Nabi seperti perumpamaan seorang alim. seorang alim itu ada yang ilmunya dan ketakwaannya yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Yang paling sempurna adalah para nabi dan para rasul sebagai seperti seakan bulan purnama. Ya, kalau kita lihat tanggal 1 seperti bulan sabit, terus naik, kadang setengah. Itu diibaratkan sebagaimana orang alim, seorang ulama. Maka tingkat keilmuan dan juga tingkat ketakwaannya berbeda-beda. Adapun bintang-bintang yang ada itu seakan-akan seperti abid ahlu ibadah. Barakallahu fikum. Dan tentu bulan ya sinarnya itu lebih terang daripada bintang-bintang yang ada. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah menyatakan wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila menampakkannya. Disebutkan dalam tafsir wa bin nahari idza jalla az-zulma wa kashafaha. Dan Allah juga bersumpah dengan siang yang melenyapkan wa kashafaha, melenyapkan kegelapan dan menyingkap kegelapan. Ketika siang hari ya dimulai dari terbitnya fajar shadiq, kemudian terbit matahari, ya disitulah manusia mulai beraktivitas. Barakallahu. Beraktivitas untuk kemaslahatan, untuk kebutuhan mereka. Barakallahu. Kemudian pada ayat yang berikutnya wal laili idza yakhsha. Dan demi malam apabila telah menutupinya. Disebutkan dalam tafsir wa bil laili inda ma yuqtil ardo fayakunu ma 'alaiha mutliman. Dan Allah juga bersumpah dengan malam ketika ia menutupi bumi sehingga bumi menjadi gelap. Bumi menjadi gelap. Maka Allah Subhanahu wa taala ya ketika menampakkan siang kemudian diiringi malam, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ada yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Kalau tidak ada, tentu tidak akan beraturan. Ya, siang dan malam kadang saling mendahului. Ternyata ketika kita perhatikan dengan mata kepala kita ini, walhamdulillah, semakin yakin, semakin jelas bahwasanya pencipta, pengatur seluruh alam semesta ini tidak lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada sembahan yang lain selain Allah yang mengatur alam semesta, tidak hanya Allah, seandainya ada, niscaya tidak akan teratur, tidak akan rapi, dan pasti berantakan. Sebagaimana dalam bahtera, dalam kapal ada dua nahkoda. Ya. Dalam rumah tangga ada dua kepala rumah tangga. Makanya tidak ada ya syariat yang namanya poliandri, adanya poligami. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah atau ayat yang berikutnya. Wal ardi wa ma tahaha. Atau yang kelima ya, was sama'i wa ma banaha. Dan Allah juga bersumpah dengan langit serta pembinaannya serta bangunannya yang kokoh. Disebutkan dalam tafsir wa bis sama'i wa banaiha al-muhkam. Dan Allah bersumpah dengan langit serta bangunannya yang kokoh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dengan tanpa tiang sebagaimana yang engkau lihat. Barakallahu fikum. Tanpa tiang. Kalau kita melihat bangunan rumah tanpa adanya tiang di tengah-tengah, ya, itu kita melihat seakan-akan tidak ada tiangnya. Namun ternyata masih ada tiang di sisi-sisi rumah, mas, ya, di pojok-pojok rumah. Ternyata masih ada. Berarti tanpa tiang atap rumah tidak bisa kokoh. Pasti akan jatuh. Pasti akan runtuh. Adapun langit yang kita lihat, ya, langit dunia, ini langit pertama. Perjalanan dari bumi sampai ujung langit yang pertama yang kita lihat. Bukan antara langit, ya. Kalau kita masih lihat pesawat, itu antara langit. Antara bumi dan langit. Belum langit itu. Dari bumi sampai ujung langit yang pertama itu 500 tahun. Ada yang menyatakan 500 ribu tahun perjalanan. Nah, kalau sampai langit ketujuh yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika peristiwa Mi'raj dengan Buraq, maka itu, ya, adalah sebuah jarak yang jauh namun sekejap Allah mudahkan sampai ke sana. Maka dengan ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang kafir yang mengaku-ngaku sudah sampai ke bulan. Ya. Barakallahu fikum. Amerika mengaku sampai ke bulan, dibantah oleh orang Rusia. Ya, katanya di bulan hampa udara, tapi kok bisa mengibarkan bendera? Dan bisa benderanya ini berkibar kena angin dan seterusnya. Kalau seandainya ada yang pernah sampai ke bulan, dengan teknologi yang semakin canggih, ternyata tidak hanya dulu saja yang ke bulan. Mungkin kita ada tiket umroh plus ke bulan. Kan gitu. Makanya mikir, ya. Mikir. Barakallahu. Oh iya, jangan dibodoh-bodohi. Jangan mau dibodoh-bodohi, ya. Dulu kalau sekolah, kamu itu ketinggalan, ya. Orang Amerika saja sampai ke bulan, kamu belum. Padahal gurunya juga belum. Barakallahu. Kaum muslimin walhamdulillah sudah di bulan Ramadan. Ya. Besok lagi di bulan Syawal. Terus beribadah. Barakallahu. Thayyib. Kemudian masuk pada ayat yang berikutnya. Wal ardi wa ma tohaha. Dan Allah bersumpah dengan bumi beserta penghamparannya. Disebutkan dalam tafsir wabil ardi wa bastiha. Dan Allah bersumpah dengan bumi beserta hamparannya. Para ulama berselisih, bumi ini bulat atau datar. Bagi yang menyatakan bulat, ya, itu tidak bertentangan dengan yang menyatakan datar. Karena besarnya bumi, bulatnya itu sehingga seakan-akan datar. Maka perselisihan semacam ini jangan kemudian jadikan perdebatan. Ya, karena ini bukan prinsip agama terkait apa hukumnya meyakini bumi ini bulat atau data, tidak ada. Tidak masuk dalam bab akidah. Yang menjadi bab akidah adalah siapa yang mengatur bumi, langit, alam semesta, hanya Allah. Nah, itu. Barakallahu fikum. sebutkan dalam tafsir ya, wabil ardi wabastiha, dan Allah bersumpah dengan bumi beserta penghamparan. Di bumi itulah barakallahu fikum para hamba tinggal. Dulu sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penghuni bumi itu adalah bangsa jin. Bangsa jin. Namun oleh karena mereka itu yasfikud dima, satu dengan yang lainnya, menumpahkan darah, tidak rukun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk memerangi bangsa jin. Bagi bangsa jin yang selamat, maka mereka mendirikan arsy singgasana, istana di laut. Dan istana iblis serta keturunannya itu ada di laut. Ya, entah laut Tuban atau laut Sunda, wallahualam. Ya, yang penting di laut. Di situ, dari situlah ya mengutus tentara-tentaranya ke darat untuk menggoda, menyesatkan Bani Ad. Ketika mereka sudah dibasmi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya, dan sebagian yang hidup tinggal di laut, maka tatkala Nabi Adam alaihissalam sudah Allah ciptakan, ya, namun tinggal rohnya yang belum Allah tiupkan, maka iblis tatkala masih ada di surga melihat memukul Nabi Adam, ya, yang Nabi Adam terbuat dari tanah liat yang kering, masih jasad berdiri tanpa nyawa. Ternyata iblis tahu kelemahan Nabi Adam alaihissalam beserta keturunannya. Khalqun la yatamala. Ketika melihat ada rongga dari mulut tembus sampai kemaluan belakang, berarti khalqun la yatamala. Itu yang diketahui oleh iblis. Ini adalah makhluk yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ya, karena hawa nafsu itu ya akan semakin nampak, semakin besar tatkala ya lubang tersebut dari mulut, perut sampai kemaluan belakang itu terpenuhi dengan makanan. Ya, oleh karena itu puasa ketika perut kosong dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu di antara fungsi untuk meredam syahwat. Ya. Badan yang agak lemas karena asupan makanan berkurang, itu dominan untuk bermaksiat itu berkurang daripada yang kenyang. Ketika orang sudah kenyang, maka syaitan itu yajri majrad dam, akan mengalir menggoda Bani Adam melalui aliran darah. Maka lebih mudah emosi, lebih mudah marah, lebih mudah melampiaskan hawa nafsu tatkala seorang itu dalam keadaan kenyang. Dan lebih mudah tidur, malas beribadah tatkala kenyang daripada lapar. Dan di bumi inilah ya manusia mereka itu beribadah kepada Allah. Sholat, haji, puasa, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, menghadiri majelis taklim dan semua. Maka Allah bersumpah dengan bumi beserta hamparan. Barakallahu. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan dia Allah juga bersumpah dengan jiwa beserta sempurnanya penciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba dengan penciptaan yang sempurna. Allah menyatakan, alam naja'al lahu aynain wa lisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menjadikan untuk manusia itu dua mata, dan juga lisan serta dua bibirnya. Itu semuanya sebagai bentuk penyempurnaan. Kalau manusia itu matanya satu ada di tengah, kira-kira gimana? Anda bayangkan ya. Atau tiga. Seganteng apapun, walaupun dia ya tampan, tapi matanya tiga. Sementara yang lain dua. Wah, ini. Walaupun mungkin yang satunya itu untuk menembus tembok atau penghalang. Tentu, ya. Tidak sedap dipandang. Ya. Mungkin akhwat baru nazar pingsan. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah menciptakan lisan, wasyafatain dan dua bibir untuk beribadah kepada Allah, qiraat Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi munkar, berdoa kepada Allah dan seterusnya. Dan Allah menciptakan ya semua yang ada pada bagian tubuh manusia itu dengan penciptaan yang sempurna. Kepala tidak ada tanduknya. Ya, telinganya bentuknya seperti ini, tidak ngelewer seperti kambing, coba ngelewer seperti kambing. Kira-kira bagaimana? Sudah, kita syukuri seperti ini. Ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam, kita syukuri. Ya. Bukan mancung di luar yang takwa, tetapi ketakwaan itu dari si amalan. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang hitam, ada yang putih. Ya, maka itu semuanya Allah ciptakan dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu benar-benar dalam penciptaan yang sempurna. Sebaik-baik penciptaan. Jarinya ada 5, bukan 3, bukan 4, bukan 10 dalam satu tangan. Ya, kemudian kakinya 2, tidak ada ekornya. Ya, kalau ada ekornya susah mau pakai sirwal, sarung. Semuanya ini sempurna. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian pada ayat yang berikut ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia Allah mengilhamkan kepada jiwa untuk memberi pilihan. Supaya melihat fujuraha. Mana jalan-jalan kefasikan, jalan-jalan keburukan. Wa taqwaha. Dan mana jalan-jalan ketakwaan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam tafsir thayyib, tafsir yang ketujuh tadi belum kita baca, wa bi kulli nafsin wa ikmalillahi khalqaha li ada'i muhimmatiha, dan Allah bersumpah dengan setiap jiwa beserta penyempurnaan penciptaannya supaya bisa menjalankan tugas-tugasnya. Jadi ya, Allah menciptakan kita ini seperti ini itu untuk mempermudah tugas-tugas kita dalam beribadah kepada Allah, baik tugas duniawiyah atau ukhrawiyah. Dengan tangan, cara sujud, cara ruku, ya. Kemudian cara berjihad dengan tangan, dengan kaki dan seterusnya. Kemudian pada ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-8 ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Disebutkan dalam tafsir. Fabayyana laha tariqas syarri wa tariqal khair. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada jiwa. Jalan kejelekan dan mana jalan kebaikan. Walhamdulillah. Ya. Jangankan manusia yang beriman, yang tidak beriman saja itu sebenarnya tahu ya mana jalan kejelekan, keburukan, mana jalan kebaikan. Bagi kita yang beriman, ya Allah menjelaskan kepada kita mana jalan kefasikan, mana jalan ketakwaan. Tinggal kita milih. Barakallahu fiik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkah." Sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan jiwanya. Disebutkan dalam tafsir, "Qad faza man tahharaha wa nammaha bil khair." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan menumbuhkannya dengan kebaikan. Wa nammaha bil khair. Kemudian, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang menodai jiwanya. Sebutkan dalam tafsir, wa qad khasira man akhfa nafsahu fil ma'asi. Dan sungguh merugi orang yang menjerumuskan dirinya, menjerumuskan jiwanya ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Barakallahu fikum, di sini Allah mengawali sumpahnya dari ayat 1 sampai ayat ke-7 untuk menunjukkan ya bahwasanya beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dan merugi orang-orang yang menodai jiwanya. Sebelum Allah menyampaikan menegaskan keberuntungan bagi yang mensucikan jiwanya, kerugian bagi yang menodainya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Penegasan bahwasanya benar-benar akan beruntung bagi mereka-mereka yang mensucikan dan akan rugi bagi mereka-mereka yang menodai. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah seorang hamba di dunia ini melainkan pasti memiliki dosa. Pasti memiliki dosa. Ya. Sebutkan dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai bani Adam, sungguhnya kalian itu terus-menerus sering melakukan kesalahan pada malam hari dan siang hari. Terkadang kesalahannya sengaja, kadang tidak sengaja. Kadang dosa besar, kadang dosa kecil. Kadang sadar, kadang tidak. Kadang banyak, kadang sedikit. Sesuai dengan kadar keimanan hamba. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Dan akulah, kata Allah, yang mengampuni seluruh dosa. Ini menunjukkan di antara amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Yang pertama, untuk dosa besar akan lenyap, akan hilang, akan terhapus, akan gugur hanya dengan taubat atau dengan ditegakkannya hukuman had apabila itu berkaitan dengan pelanggaran had. Dosa besar, baik itu kesyirikan, kekufuran atau dosa-dosa besar yang lain. Jadi dosa besar itu secara istilahnya adalah dosa yang diancam dengan akan dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari rahmat Allah, ditegakkan hukuman had, ya dan seterusnya, atau dilaknat, maka itu menunjukkan dosa besar. Selebihnya itu dosa kecil. Nah dosa besar ini hanya bisa hilang dengan taubat. Kalau istighfar itu memohon ampun. Kalau taubat itu berhenti. Berazam, bertekad menjauhkan diri dari dosa yang ada. Itu bertaubat. Yang pertama dengan taubat. Yang kedua, dosa besar bisa hilang dengan hukuman had. Ketika orang mencuri misalkan, dia terjatuh dalam dosa besar pencurian. Ketika dipotong tangan kirinya, pergelangan tangan kirinya, dia ikhlas menerima. Meyakini itu adalah hukuman had dari Allah, maka dosa pencurian tersebut yang dia lakukan ya, gugur. Ini kalau sampai ketahuan oleh penguasa. Kalau tidak sampai ketahuan, maka cukup mengembalikan haknya dan menyembunyikan, tidak menceritakan kepada orang lain atas dosa tersebut yang Allah tutup aibnya. Adapun yang berikutnya, dosa kecil. Maka dosa kecil selain hilang dengan taubat, juga hilang dengan melakukan amalan-amalan soleh. Banyak diantaranya sholat lima waktu. Sholat Jumat dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Puasa di bulan Ramadan. Itu semuanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, as-salawatul khamsu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Wa ramadhan ila ramadhan. Mukaffiratun lima bainahunna. Manjat tunibatil kabair. Sholat lima waktu. Kemudian sholat Jumat dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, yang berikutnya. Dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, semuanya itu akan menghapuskan dosa-dosa. Selama dia menjauhi manjatuni batil kabair, dosa-dosa besar. Berarti menghapuskan dosa-dosa kecil selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka ini menunjukkan di antara penggugur dosa kecil adalah meninggalkan dosa besar. Maka amalan yang dia lakukan akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Berwudu, ya, maka akan keluar, mengalir, jatuh, berguguran dosa-dosa kecil seiring dengan tetesan air wudu dan keringnya air wudu. Demikian pula al-khutat ilal masajid. Melangkah menuju masjid, pulangnya juga, maka itu juga menghapuskan dosa-dosa kecil. Banyak ikhwani waqtihillah rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kecil. Oleh karenanya, ya, Allah bersumpah dengan makhluknya sampai 7 ayat pada surat Asy-Syamsi ini menunjukkan bahwasanya akan beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan taubat, istighfar, beramal soleh. Termasuk ya orang kafir yang memeluk agama Islam, menjadi mu'allaf, bertauhid, maka tauhid itu akan menggugurkan dosa-dosa. Barakallahu fiik. Tayyib. Wa qad khaba man dassa. Dan sebaliknya, sungguh merugi orang yang menodai jiwa. Merugi. Entah dia nodai jiwanya dengan hilang semua pahala yang telah dia kumpulkan selama hidupnya. Hilang dengan syirik besar. Kufur akbar. Adapun syirik kecil. Riya, sum'ah, hubur riasah, cinta kepemimpinan, dan lain-lain. Itu hanya menggugurkan pahala yang diiringi dengan riya. Misalkan orang sholat, awalnya ikhlas. Di tengah-tengah sholat, riya. Tidak dia tepis. Maka pahala sholatnya itu hilang. Yang kedua, sholatnya tidak dianggap. Dan dia wajib bertaubat, lalu mengulangi sholat. Tetapi kalau dia tepis, ketika datang riya, muncul lagi, dia tepis. Terus begitu, sampai selesai salam. Maka, ma'fuun anhu. Dia dimaafkan. Diberi udzur. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tafsir surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai ayat ke-10. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan taubat dan beramal soleh, dan sungguh merugi orang-orang yang menodai jiwanya dengan dia menunda-nunda taubat dan dia tidak mau beramal soleh. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hifdzakumullah barakallahu fikum.